بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما بعد إخواني في الله رحمكم الله untuk sesi yang kedua ini kita akan beralih ke hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-17. Jadi kitab ini terdiri dari 21 hadis. Dan kita sudah di hadis yang ke-17. Ya, semoga tahun ini sudah bisa selesai. Ya, masih ada beberapa hadis. Nah, Syekh Rabi Hafizahullah memberikan judul pembahasan hadis ini dengan mengatakan as-sidqu wal kadhibu wa nata'ijuhuma, jujur dan dusta serta buah dari keduanya, buah kejujuran dan buah kedustaan. Jadi sifat jujur dan dusta adalah dua sifat yang saling berlawanan. Sifat jujur adalah sifat terpuji, sementara sifat dusta adalah sifat yang tercela. Hadis yang disebutkan di sini adalah hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Berpeganglah kalian kepada kejujuran. Nah, jadi Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita agar berpegang dengan sifat jujur. Ya, jadi bukan hanya diperintahkan untuk berlaku jujur saja, tapi berpegang dalam artian menetapi selalu bersifat jujur. Kenapa dibahasakan bersifat jujur, bukan berkata jujur? Karena jujur itu dengan ucapan dan perbuatan. Bukan hanya dengan ucapan saja, perbuatan kita juga harus jujur. Nah, Syekh Robi pada penjelasan kosakata, ya, beliau mengatakan as-sidqu mutabaqatu al-khabar lil waqi'. Jujur adalah khabar mencocoki kenyataan. Khabar mencocoki kenyataan. Yakni ketika kita mengkhabarkan sesuatu, maka itu sesuai dengan kenyataannya. Ya, seperti contoh, ada orang bertanya kepada kita hari apa ini, maka kita jawab ini adalah hari Ahad. Dan benar ini hari Ahad, ya, hari Ahad ini, ya, hari Ahad. Nah, itu jujur. Kalau kita mengatakan hari Sabtu berarti dusta. Ya, jadi jujur adalah khabar mencocoki kenyataan. Naam. Pada hadis Ka'ab bin Malik, salah satu dari tiga orang yang tidak ikut, ya, perang Tabuk bersama Nabi alaihissalatu wassalam, disebutkan dalam surah At-Taubah, wa ala salasatil ladina khullifu, Allah menerima taubat tiga orang yang tidak ikut berperang. Nah, hadis yang panjang yang di situ menceritakan bagaimana mereka jujur menyampaikan alasan yang sebenarnya kenapa tidak ikut berperang, tidak seperti orang-orang munafik yang berdusta dengan memberikan alasan-alasan palsu. Naam. Sampai-sampai tiga orang itu diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan istri-istri mereka diperintah untuk tidak mendekati mereka. Diboikot selama kurang lebih 50 hari 50 malam. Bumi yang luas terasa sempit bagi mereka. Tetapi karena mereka jujur, maka luar biasa, ya, hasilnya yang mereka dapatkan. Naam. Barakallahu fikum. Jadi itu tadi contoh penerapan jujur, ya, dalam ucapan, demikian pula dalam hal perbuatan. Ya. Seseorang juga harus jujur. Jika seseorang melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikannya. Berarti dia tidak jujur dengan perbuatannya. Sebagai contoh, orang-orang munafik. Mereka itu adalah para pendusta, karena mereka menampakkan bagi orang-orang bahwa mereka mukmin, beriman. Mereka sholat bersama kaum muslimin, berpuasa bersama kaum muslimin, bersedekah, walaupun kenyataannya bakhil, ya. Terkadang melakukan haji, diposting di media sosial, ya. Selfie di depan Ka'bah, ya kan? Nah, orang yang melihat amalannya menganggap orang ini bagus, ya, mengerjakan amal-amal soleh. Tetapi hadil af'al la tambani amma fi al-batin. Perbuatan-perbuatan ini tidak dibangun dengan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang dia tampakkan berbeda dengan yang dia sembunyikan. Apa yang dia tampakkan berupa amalan-amalan, perbuatan-perbuatan tidak sama dengan yang disembunyikannya. Berarti itu tidak jujur dalam hal apa? Perbuatan. Nah, jadi perintah Nabi alaihissalatu wassalam, ya, alaikum bisodeki, hendaknya kalian berpegang dengan kejujurannya ini dalam hal ucapan dan perbuatan. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan membimbing kepada albir, ya, yahdi, memberi petunjuk, yakni menunjuki dan membimbing, kata Syekh Rabi. Albir, apa makna albir? Yakni at-tawassu' fi fi'lil khair, berluas-luas dalam melakukan kebaikan, yakni kebaikan yang banyak. Jadi albir adalah ismun jami'un lil khairat, suatu nama yang mencakup semua jenis kebaikan. Itu namanya albir. Kalau diterjemahkan, kebajikan. Ya. Jadi suatu nama yang mencakup semua jenis kebaikan, itu namanya albir. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Bar, di kasrah ba-nya. Makanya ada orang namanya Abdul Bar. Ya. Abdul Bar. Yang maknanya adalah katsirul khair wal ihsani azza wajal. Sangat baik, sangat banyak, afwan, sangat banyak kebaikannya. Sangat banyak perbuatan-perbuatan baiknya. Ya, memberikan segala macam kenikmatan, kebaikan kepada hamba-hambanya. Naam. Wa yutlaqu 'ala al-'amalil khalis wa da'im, dan juga albir, ya, bisa di mutlakan atas suatu amalan yang murni yang sifatnya daim, ya, terus-menerus yang tetap. Ini kata Syekh Rabi hafizahullah. Naam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sungguh kebaikan itu akan mengantarkan kepada al-jannah. Naam. Dan tentu surga merupakan goyatu kullu matlab, ya, puncak dari segala sesuatu yang kita tuju. Oleh karena itu seseorang diperintahkan agar meminta kepada Allah al-jannah dan berlindung kepada Allah dari neraka. Kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah, maka sungguh dia telah beruntung. Ini pengaruh dari kejujuran. Kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan, maka kebaikan juga akan mengantarkan kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduku, dan senantiasa orang itu berlaku jujur. Wa yataharra as-sidqa, dan membiasakan jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqa, hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Apa makna dicatat di sini? Al-An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Muslim mengatakan qala al-ulama hadza fihi hasun ala taharris sidqi. Dalam hadis ini ada anjuran untuk selalu mengusahakan kejujuran. Ya. Yakni al-i'tina bihi. Perhatian dengan sifat jujur, selalu berusaha jujur. Dan peringatan dari berdusta serta bermudah-mudahan gampang berdusta. Wa makna yuktabu huna, dan makna dicatat di sini, kata An-Nawawi, yuhkamu lahu bidzalik. Dicatat di sini artinya dia dihukumi dengan itu. Tercatat sebagai seorang pendusta artinya apa? Dia dihukumi sebagai seorang pendusta. Kalau terbiasa berdusta, ya kalau dia terbiasa jujur maka dihukumi sebagai seorang jujur. Wa yustahaqqul wasfu, dan berhak mendapatkan sifat tersebut, bimanzilati siddiqin, berhak mendapatkan gelar, ya, predikat jujur dan menempati posisi as-siddiqin, orang-orang jujur. 6. Baik. Jadi dicatat di sini itu maknanya, bukan berarti dicatat dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu sudah dicatat sebelumnya. Difahami? Naam. Jadi mendapatkan predikat as-siddiq, dan as-siddiq merupakan ar-martabatus tsaniyah. Kedudukan yang kedua dari maratib al-khalq, dari kedudukan-kedudukan hamba-hamba Allah. Ya Allah beri nikmat kepada mereka. Posisi pertama diduduki siapa? Para nabi. Minan nabiyyina. Kemudian yang kedua was-siddiqina, wasyuhada'i, was-solihin. Ini keutamaan jujur dan berusaha selalu jujur. Dicatat, yakni mendapatkan predikat sebagai orang yang jujur. Itu posisi kedua di bawah nabi. Lalu siapa as-siddiqul akbar? Orang jujur yang paling besar siapa? As-siddiq Abu Bakrin. As-siddiq Abdullah ibn Abi Quhafah. Siapa namanya Abu Bakar? Siapa namanya Abu Bakrin? Abdullah ibn Abi Quhafah. Bapaknya namanya Abu Quhafah. Tapi belum masyhur dengan kunyahnya Abu Bakrin. Mungkin sebagian kaum muslim ditanya siapa namanya Abu Bakrin, nanti dapat hadiah. Jarang yang dapat hadiah, kenapa? Karena jarang yang tahu nama aslinya. Abdullah ibn Abi Quhafa. Beliau adalah As-Siddiq Al-Akbar. Naam. Kenapa beliau mendapatkan gelar As-Siddiq? Ya, mungkin sudah biasa kita dengar, tapi tidak apa-apa diulang-ulang. Karena yang pertama kali membenarkan Nabi alaihissalam sebagai seorang Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar. Dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan, ya jelas Khadijah, istrinya. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib, pertama masuk Islam. Ya. Adapun secara mutlak, jelas Khadijah. Nah. Kemudian, momen yang kedua, menunjukkan sifat siddiqnya Abu Bakrin ketika Nabi alaihissalatu wassalam didustakan oleh semua orang tentang cerita peristiwa Isra Mi'raj yang beliau sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada seorang pun yang membenarkannya. Abu Bakrin radhiyallahu anhu tanpa ada keraguan sedikit pun langsung mengatakan wa in kana qad qala faqad shadaqa. Sungguh apabila beliau telah mengucapkannya maka beliau pasti jujur. Nak menunggu waktu lama langsung membenarkan. Ya. Jadi kalau kita berusaha untuk selalu bersikap jujur baik dalam ucapan dan perbuatan maka kita akan mendapatkan predikat As-Siddiq sebagaimana Abu Bakrin. Dan beliau adalah As-Siddiq Al-Akbar. Ini suatu predikat yang luar biasa di bawah Nabi ini. nabiyyin, kemudian yang kedua as-siddiqin, yang kedua, yang ketiga syuhada, yang mati syahid, yang keempat orang-orang soleh. Nah, bagaimana caranya? Berkata jujur dan selalu berusaha untuk jujur. Ya, apa slogannya mereka? Jujur itu hebat. Begitu lah. Hebat kan ya? Niatnya harus benar, bukan untuk hebat-hebatan. Untuk ibadah. Kalau niatnya untuk hebat-hebatan, ya beda lagi. Nama la'malu bin niat. Nah, ini suatu ibadah yang besar ya. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa iyyakum wal kadhib. Ini sebaliknya sekarang. Ya. Nabi memberikan peringatan, iyyakum itu kalimatu tahdzir. Kalimat yang digunakan untuk memperingatkan sesuatu. Jika dia berada di awal kalimat, adapun jika berada di pertengahan kalimat, maka dia bisa berarti domir nasab. Ya, kalau kita belajar nahwu ada istilahnya domir rofa, domir nasab, domir jar. Iyakum itu domir nasab. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia seperti objek, ya begitu. Dia sebagai objek. Tapi kalau di awal kalimat langsung iyakum, nah itu berarti apa? Peringatan. Iyyakum wal kadhib, berhati-hatilah dari sifat dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan akan membimbing kepada al fujur, kejahatan. Ya. Dan termasuk di antara sifat orang munafik adalah fujur fil khusumah, ketika bertengkar dia jahat. Berselisih, bertengkar dengan saudaranya maka kelihatan kelicikannya. Menggunakan segala cara. Waliyadu billah. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kefajiran itu akan mengantarkan ke dalam neraka. Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan makna al-fujur dengan mengatakan al-fujur al-khuruju an ta'atillah. Fujur adalah keluar dari ketaatan kepada Allah. Lianna al-insana yafsuku wa yata'adda tawruhu wa yakhruju an ta'atillah ila ma'asyatih. Karena seseorang yang fasik, dia keluar dari ketaatan kepada Allah menuju bermaksiat kepadanya. Ini bahayanya sifat dusta. Sudah kita sebutkan tadi bahwa sifat dusta mengkhobarkan berbeda dengan keadaan sebenarnya. Nah, akan mengantarkan kepada kefajiran. Apa kefajiran tadi? Al-khuruj an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Wa a'zamul fujur, kefajiran yang paling besar adalah al-kufru billah. Kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi fujur itu sendiri bertingkat-tingkat. Dusta akan mengantarkan kepada kefajiran. Dan fujur itu bertingkat-tingkat. Yang paling besar adalah kekafiran. Allah mengatakan dalam surah Abasah, ulaika humul kafaratul fajarah. Berarti orang-orang kafir adalah orang-orang fajir. Nah, dalam surah Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Infitar, wa innal fujjar la fi jahim, orang-orang fajir itu tempatnya dalam neraka jahim. Maka hati-hatilah dari sifat dusta. Ya, sifat dusta akan mengantarkan seseorang melakukan kefajiran dan kefajiran mengantarkan kepada neraka. Waliyadu billah. Wa ma yazalu ar-rajulu, dan seseorang senantiasa yakdzib, berdusta. Sudah menjadi kebiasaannya, suka berdusta. Di sini disebutkan oleh Nabi, la yazalu. La yazalu. Artinya apa? Senantiasa, terus menerus berdusta. Bukan satu dua kali. sudah menjadi gaya dia, model dia. Wa yataharral kadzib, dan bermudah-mudahan dalam berdusta, membiasakan berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, hingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nah, sudah dimaksudkan tadi, disebutkan maksud ditulis apa, dicatat, mendapatkan predikat, ya. Bukan berarti baru dicatat di Lauhul Mahfuz, semua sudah tercatat. Jadi yuktab di sini artinya apa? Mendapatkan predikat kadzab. Dalam bahasa Arab, kadzab itu sigoh mubalaghah. Jadi kalau kita belajar sorof ya, ada timbangan-timbangan kata yang memiliki makna berlebihan. Kalau kadzib itu berdusta. Kadzaba yakdzibu kadzibun. Kalau belajar ilmu sorof itu enaknya itu karena kita belajar menyusun kata, mengikuti, ya, menghafal. Kalau sorof menghafal ya. Kadzaba yakdzibu kadzibun. Kadzibun itu pelakunya, kadzibun. Kalau dikatakan fulan kadzib, artinya dia berdusta. Tapi kalau dikatakan fulan kadzab, tukang dusta. Sudah banyak dustanya. Luar biasa dustanya, mubalaghah, berlebihan. Ya. Nah, di sini dalam hadis dikatakan apa? Predikatnya. Kadzdzaba. Wazannya fa'al, artinya banyak melakukan dusta. Berlebihan sudah. Melampaui batas. Nah. Jadi berdasarkan hal ini, karena sifat dusta akan mengantarkan kepada perbuatan jahat mengantarkan kepada neraka, berarti sumbernya adalah dusta. Ya, ulama mengatakan al-kadzibu minal umuril muharramah. Dusta termasuk diantara perkara yang haram. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa dusta termasuk dosa-dosa besar. Bukan dosa kecil, termasuk dosa besar. Ya, kenapa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam memberikan ancaman. Dan ini adalah kriteria dalam menetapkan suatu dosa sebagai dosa besar. Jika perbuatan itu datang ancamannya dalam nas, dalam ayat atau dalam hadis, sebutkan ancaman. Naam. Kemudian ditambih juga oleh ulama bahwa termasuk di antara hal yang paling dusta, a'zamul kadzib. Kedustaan itu bermacam-macam ya. Ada yang biasa-biasa, ada yang besar, bahkan termasuk kedustaan yang paling besar adalah yang dilakukan oleh sebagian orang di waktu sekarang, di zaman sekarang. Ya'ti bil maqala kadziban ya'lamu annaha kadzib, dia mendatangkan suatu ucapan dusta, dia tahu kalau itu dusta, tidak benar, lakin min ajli an yadhhakan nas atau an yudhhikan nas, tetapi dengan tujuan ingin membuat orang tertawa, maka dia berdusta. Apa istilahnya kalau zaman sekarang? Orang berdiri cerita, berdusta. Stand up komedi, ada komedinya. Jadi stand up itu apa? Berdiri kemudian berkomedi, ya tentunya bercerita kan? Cerita begini, orang tertawa dari acara dimulai sampai terakhir, orang kerjanya tertawa saja. Lalu apa yang disampaikan? Dusta. Ada yang benar mungkin, ada yang benar, tapi mesti ada dustanya juga. Bahkan sebagian besarnya dusta. Yang penting orang tertawa. Dan ini termasuk acara yang digandrungi oleh sebagian orang. Kenapa digandrungi? Untuk melepaskan stres, Ustaz. Kalau tegang terus nanti darah tinggi, stroke atau apa? Mendadak, tekanan darah tinggi ya. Kan dianjurkan untuk kita senang, ya. Nah, dan ulama menyebutkan itu, ya. Jangan terlalu tegang, ya. Santai saja. Enam. Thayyib. Itu obat yang paling ampuh. Ini disebutkan oleh para tabib, ahli medis dan ulama membenarkan itu. Ya. Obat yang paling ampuh adalah kita membuat hati kita senang untuk penyakit-penyakit itu. Alasannya itu. Apakah dibenarkan? Tidak. Tidak benar. Untuk membuat hati senang dah harus dengan berdusta kan begitu. Ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, karena bercerita dusta dengan tujuan untuk membuat orang lain tertawa telah diancam dalam hadis. Nabi mengatakan wailul lilladzi yuhaddits fayakdzibu liyudhikal qaum wailullahu wailullahu. Nabi mengulang sebanyak 3 kali sebagai bentuk penegasan. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Siapa itu? Orang yang bercerita ya, lalu berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Ini benar-benar menegaskan kepada kita haramnya berdusta. Bahwa berdusta itu diharamkan dalam setiap keadaan. Bercanda atau serius? Serius jelas. Ada orang serius berdusta. Jelas ini. Bagaimana dengan bercanda, Ustaz? Juga termasuk haram. Jadi kan ini sebagai kaidah bahwa dusta itu dilarang dalam setiap kondisi dan keadaan. Ya. Serius atau bercanda. Kan begitu. Nah. Jadi ini merupakan ancaman ya terhadap suatu urusan yang sahlun inda katsirin minan nas, digampang-gampangkan oleh sebagian orang, bahkan sebagian banyak orang. Jadi al-kadzib kulluhu haramun, dusta semuanya haram. Dan semuanya akan mengantarkan kepada kefajiran. Tidak dikecualikan sedikit pun darinya. Ya. Tidak ada pengecualian. Ada datang dalam hadis bahwa dikecualikan 3 hal dalam hal peperangan ketika berperang harb, ketika islah bainan nas, ingin melakukan perdamaian di antara manusia, kemudian yang ketiga adalah hadisul mar'ah zaujaha wa hadithuhu iyaha, ucapan wanita kepada suaminya atau ucapan suami kepada kepada istrinya. Masakannya enggak enak, tapi dia bilang enak. Demi menjaga apa? Hah? Cinta, mahabbah, kasih sayang di antara keduanya. Yang orang singkat-singkat kita itu suka menyingkat samawa itu. Sakinah mawaddah warahmah. Ya. Samawa untuk menjaga itu tadi. Ya, kecintaan, kasih sayang antara suami. Datang hadis seperti itu. Nah, tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz hadis al-kadzib yang dimaksud dengannya adalah at-tawriyah. Walaysa al-kadzib as-sarih, bukan dusta yang terang-terangan. Jadi istilahnya at-tawriyah. At-tawriyah itu isyarat. Dalam 3 kondisi tadi apa? Peperangan. Ya. Peperangan. Nah. Ya, peperangan itu banyak tipu muslihatnya. Kemudian dalam mendamaikan antara manusia. Misalkan A dengan B ada percekcokan di antara mereka, bertengkar. Si C mengatakan kepada si A, B mengirimkan salam untuk kamu untuk mendamaikan. Dia mengatakan ke B, A mengirimkan salam untuk, maka dengan itu mereka bisa berdamai. Ya, itu contoh dalam hal perdamaian. Yang ketiga, dalam hal hubungan suami istri, istri mengucapkan sesuatu kepada suaminya, suami kepada istrinya. Ya, yang tidak sharih. Al-kadzib laisa al-kadzib as-sharih. Bukan dusta yang terang-terangan. 6. Jadi ini diperselisihkan oleh para ulama tentang hadis yang menyebutkan tiga hal ini, ya. 6. Bagaimanapun keadaannya, ala kulli hal, thayyib, itu pendapat jumhur ulama, ya. Jadi Syekh Al-Utsaimin, ya. Syekh Al-Utsaimin menukil bahwa jumhur mengatakan tidak boleh berdosa kecuali tiga hal. Ya, dalilnya hadis. 6. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh berdosa secara mutlak. Adapun yang disebutkan dalam hadis itu bukan dusta terang-terangan, at-tauriyah namanya, isyarat. Jadi bukan dusta. Tayyib, ala kulli hal, semua macam dusta tidak boleh, ya. Mazihan wala jaddan, bercanda atau serius. Nah, dan lebih parah daripada itu, seseorang berdusta ditambah dengan bersumpah untuk membenarkan dustanya. Hanya berdusta saja tanpa bersumpah, tanpa menguatkan dustanya dengan sumpah, itu sudah besar keadaannya. Apalagi dikuatkan dengan sumpah. Nah, inilah yang diistilahkan oleh ulama fiqih dengan yaminul gomus. Ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairillahi shadiqa. Ya, beliau memberikan perbandingan, aku bersumpah dusta dengan nama Allah lebih aku cintai daripada bersumpah jujur dengan selain nama Allah. Artinya apa? Syirik lebih besar daripada dosa besar. Bersumpah dengan nama Allah tetapi dusta, itu hukumnya kabirah, dosa besar. Bersumpah dengan selain nama Allah, syirik, walaupun jujur isi sumpahnya. 6. Bukan berarti sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud melegalkan sumpah palsu. Bukan. Ya, beliau ingin memberikan tambih tentang al-halif bighairillah, sumpah dengan nama selain nama Allah. Bersumpah atas nama selain nama Allah, bersumpah dengan selain Allah. Barakallahu fikum. Baik. Selesai matan hadis, ya. Hadis ini disebutkan yang meriwayatkannya oleh Syekh Rabi, belum mengatakan akhrajahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam di mana? Imam Bukhari banyak kitabnya, tidak mesti sahih. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Wa Muslim. Taib, akhrajahul Bukhari, afwan. Dalam sahih Bukhari kitab Al-Adab. Ya, pembahasan tentang adab. Imam Muslim dalam sahihnya kitab Al-Birr Wassilah. Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, Malik. Imam Malik dalam Muwatta, At-Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, Darimi dalam Sunan Ad-Darimi. Dan lafaz yang ditampilkan di sini lafaznya Imam Muslim. 6. Perawi hadis Abdullah ibn Mas'ud, kata Syekh Rabi, waqad taqaddama tarjamatuhu fi syarh al-hadis raqam al-khamis. Telah lewat biografi sahabat Abdullah bin Mas'ud pada syarah hadis yang kelima. Hadis yang kelima di situ kita baca lagi, tidak apa-apa. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Hubaib al-Hudzali, Abu Abdurrahman. Kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Beliau termasuk sabiqunal awwalun. Artinya apa? Sabiqunal awwalun. sahabat yang pertama kali masuk Islam punya keutamaan sendiri. Dan termasuk ulama senior, kibar ulamanya sahabat. Ya. Nah, kita mengenal ada Abadilah dari kalangan sahabat. Abadilah itu jamaah Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Az-Zubair, ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Di antara empat Abadilah ini yang senior Abdullah bin Mas'ud. Itu senior, kibar, sahabat. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, sigor sahabat. Karena mereka mengenal Islam di saat usia mereka kecil. Ya. Tapi mereka dari kalangan ulama karena belajar dari kecil sehingga menjadi ulama. Walaupun junior, tapi mereka ulama karena belajar dari kecil. Barakallahu fikum. Tayyib, keutamaan beliau banyak. Umar radhiyallahu anhu mengangkat beliau sebagai amir di Kufah. Beliau wafat tahun 32 Hijriah di Madinah radhiyallahu an. Tayyib, selesai. Insyaallah penjelasan hadis ini kita baca pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma.